أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Kita panjatkan syukur dan puji kita kepada Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada kesempatan ini di masjid yang diberkahi Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini salah satu dari amal saleh kita yang menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebagaimana diumumkan bahwa kajian kita pada kesempatan ini bertemakan akidah dan akhlak seorang muslim. Sesungguhnya tema ini merupakan sebuah tema yang sangat luas dan membutuhkan kajian yang panjang tentunya. Namun secara garis besar kita akan membahas pokok-pokok akidah seorang muslim dan pokok-pokok akhlak seorang muslim. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat beliau, ketika beliau mengatakan dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah amal kejelekan itu dengan amal-amal kebaikan yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita sebuah wasiat yang mencakup hal-hal terkait dengan akidah dan akhlak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tentu makna takwa dengan makna yang sempurna mencakup hal-hal akidah dan keyakinan seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya Nabi memerintahkan untuk berakhlak, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, Kalau ini dipraktekan secara utuh, maka akan muncul sebuah pribadi muslim yang sejati. Ikhwan fiddin rahimakumullah, taqwallah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita melakukannya, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada. Ketika kita berada di rumah kita, kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita berada di jalanan, kita pun bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita di malam hari pun bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Di siang hari juga bertakwa kepada Allah. Ketika kita sendirian juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana kita bertakwa kepadanya saat kita bersama orang lain. Haitsuma kunta. Nah, apa yang dimaukan dengan takwa ini? Takwa didefinisikan oleh sebagian ulama dengan definisi yang sederhana, yaitu melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini secara global. Sehingga untuk kita bertakwa kepada Allah, kita mesti mengetahui apa saja yang Allah perintahkan untuk kita amalkan berikutnya. Termasuk di sini kita diperintahkan untuk mengimani dan mempercayai berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan perkara-perkara gaib. Kita harus mengetahui untuk kita imani, melaksanakan keimanan. Dan juga kita harus mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, atau yang diharamkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, untuk kita tinggalkan. Sehingga takwa menuntut dari diri kita untuk talabul ilm, belajar ilmu agama. Tanpa kita belajar ilmu agama, kita tidak akan bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita melaksanakan perintah-perintah, mengimani berita-berita dan meninggalkan larangan-larangan, ulama juga mengingatkan bahwa perbuatan kita itu harus didasari suatu keyakinan, yaitu ketika kita mengamalkan, kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Dan ketika kita meninggalkan larangan, kita pun melakukannya karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu sekali lagi harus berdasarkan ilmu. Oleh karenanya, seorang ulama, Talak bin Habib, ketika ditanya dan diadukan kepada beliau tentang berbagai kekacauan yang dihadapi saat itu, maka beliau mengatakan, fadfa'uha bittaqwa, hadapi semuanya dengan bertakwa kepada Allah. Hadapi semua problematika dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka mereka pun bertanya, wa mat taqwa, takwa itu apa? Beliau mengatakan, an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu melakukannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kamu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga di atas cahaya dari Allah berdasarkan ilmu, bukan semata-mata tidak berhasrat terhadap suatu maksiat tapi tahu ini merupakan larangan dan ia tinggalkan, taat kepada Allah dalam bab itu. Dan ketika kamu meninggalkannya, kamu meninggalkan karena takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan ini merupakan rangkaian daripada pengamalan dan keyakinan yang ada dalam diri kita. Bukan sekedar pengamalan lahiriah yang hampa dari suatu keyakinan, tapi justru pengamalan lahiriah itu harus didasari oleh suatu ilmu dan keyakinan, lalu dibangun di atasnya suatu perbuatan. Itulah taqwallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan, di antara bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal adalah kita mengimani berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang kemudian disebut dengan akidah, suatu keyakinan, iman terhadap perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan iman yang Allah wajibkan atas kita semuanya memiliki usul, memiliki pokok-pokok, atau yang disebut dengan arkan, rukun-rukun iman. Adapun yang kita imani, maka itu sangat banyak sekali. Banyak. Pada dasarnya semua yang Allah beritakan, kita imani. Semua yang Rasul beritakan, kita imani. Perinciannya banyak sekali. Tapi di sana ada pokok-pokoknya, sehingga terlebih dahulu kita mengimani pokok-pokok keimanan tersebut yang dengannya iman kita menjadi sah. Kemudian berikutnya sesuai dengan ilmu yang kita dapati. Ketika kita mengetahui hal tambahan yang itu berdasarkan dalil yang sahih dari berita-berita kenabian atau berita-berita Al-Quran, maka kita imani. Dan begitu seterusnya. Sehingga bisa jadi apa yang seseorang imani dan yakini lebih banyak dari yang lain karena pengetahuannya berbeda. Dia lebih banyak mengetahui, maka dia lebih banyak mengimani. Dia hanya yang kedua mengetahui secara global, maka mengimani secara global. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan di antara bentuk pertambahan iman dan kurangnya iman adalah dengan bertambahnya ilmu, yang itu berbuah suatu keimanan, atau kurangnya suatu ilmu yang artinya mengurangi keimanan pula. Ikhwani fiddin rahimakumullah, adapun usul al-iman, pokok-pokok iman atau rukun-rukun iman dan akidah, keyakinan adalah seperti yang kita ketahui ada 6. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya yang bertujuan mengajari. Seperti dalam riwayat Muslim dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang kita ketahui bahwa malaikat Jibril datang dengan wujud seorang manusia lalu mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun bertanya, akhbirni 'anil Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya lagi, wa akhbirni 'anil iman, dan beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman adalah engkau beriman, iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada para rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sodakta, benar engkau, jawabanmu benar. Nah, ini yang kemudian membuat terheran para sahabat. Dia bertanya, kemudian membenarkan, dan Nabi pada akhirnya mengatakan bahwa Jibril atakum liu'allima dinakum, memang beliau datang untuk mengajari agama kalian. Sehingga dari dialog tersebut para sahabat memahami apa itu Islam dan apa itu iman, begitu pula apa itu ihsan dan seterusnya. Dalam hadis ini diterangkan pokok-pokok iman, yaitu 6 hal. Yang itu juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir walakinnal birra man amana billah, atau pada akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, amanar rasul, rasul beriman, bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dengan apa yang diturunkan kepadanya, begitu pula orang-orang yang beriman mengimaninya. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, pada kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan hari akhir. Pada ayat ini tercakup pokok-pokok keimanan. Hanya saja keimanan terhadap takdir Allah sebutkan pada ayat yang lain, di antaranya pada surat Al-Qamar dan juga pada surat Al-Furqan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan segala sesuatu, wa qaddarahu taqdira, dan menakdirkannya dengan sebenar-benarnya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Jadi dengan ini itulah pokok-pokok keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama. Beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentu ini pokok segala pokok dari keimanan kita dan keislaman kita, akidah kita, keyakinan kita. Yang paling pokok adalah ini, iman kepada Allah. Iman kepada Allah Azza wa Jal mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb sekalian alam. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai ilah, uluhiyah. Mengimani uluhiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwa Allah sebagai ilah, sesembahan satu-satunya. Yakni sesembahan yang hak. Dan mengimani asma dan sifat Allah, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pokok-pokok keimanan terhadap Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim harus mengimani. Untuk dikatakan Muslim tentunya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mengimani adanya Allah Azza wa Jal, maka dia seorang mulhid, seorang ateis, seorang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ahibbati fillah rahimakumullah, sesungguhnya keimanan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hal yang sudah tertanam dalam diri seseorang. Allah menciptakan manusia di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, merubah dari fitrah asalnya, atau merubahnya menjadi Nasrani, atau merubahnya menjadi Majusi, penyembah api. Dari sini kita pahami bahwa pada dasarnya seorang manusia yang terlahir sudah terlahir di atas fitrahnya, di atas tauhid, di atas agama yang lurus. Bukan hanya mengimani adanya Allah, bahkan yang terkait dengan hal-hal yang harus diimani tentang rububiyah Allah dan uluhiyahnya pada dasarnya tertanam pada dirinya. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya ketika Allah mengambil janji, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah Azza wa Jal mengambil janji dari anak manusia, anak Adam, ketika di alam dzar, sebelum alam yang kita ada padanya, Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Itulah hakikat fitrah manusia, beriman kepada Allah, beriman adanya Allah Azza wa Jal. Kemudian kita dapati pula sampai orang-orang yang sangat kafir sekalipun pada dasarnya ada keimanan kepada Allah kalau dia mau jujur, seperti Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan tapi sesungguhnya dalam dirinya ada kepercayaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, dan mereka itu jahadu biha, mengingkari terhadapnya. Yani ketika Nabi Musa alaihissalam membawa bukti-bukti tapi tidak dipercayai, wastaiqanatha anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka sebetulnya meyakini. Kenapa mereka ingkar dan membohongi diri mereka? Kalau mereka mau jujur, sebetulnya mereka mengimani. Itu semua disebabkan zulman wa uluwa, karena sikap zalim dan sombong. Disebabkan karena kezaliman dan kesombongan, akhirnya secara lisan dia mengingkari walaupun dalam dirinya ada kepercayaan terhadap agama Allah, terhadap Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan hal yang semakna dengan itu tentang percayanya Fir'aun pada dasarnya dalam surat Al-Isra. Ya. Laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh sebetulnya engkau wahai Fir'aun mengetahui, tidaklah menurunkan ayat-ayat itu kecuali Rabb sekalian langit dan bumi. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi yang muskilah menjadi masalah buat kita adalah hal-hal yang memalingkan daripada fitrah ini. Lingkungan yang terdekat, ayah dan ibu. Atau mungkin berikutnya lingkungan-lingkungan yang setelahnya. Na'udzubillah min dzalik, kita perlindung semua dari pengaruh-pengaruh jelek itu yang bisa memalingkan daripada fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menuntun kita bagaimana kita mengimani adanya Allah. Di samping fitrah menunjukkan seperti itu, akal pun menunjukkan seperti itu. Allah menuntun akal kita untuk berpikir tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu khuliqu min ghairi syai', tercipta tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka itu pencipta diri-diri mereka? Ayat ini memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah mereka tercipta tanpa sesuatu, yakni tiba-tiba ada, sudfatan, tiba-tiba muncul? Yang kedua, atau mereka menciptakan diri-diri mereka? Jawabannya bagi orang yang berpikir, dua-duanya tidak. Adapun yang kedua, karena tidak mungkin seseorang menciptakan sementara dia belum ada. Sesuatu yang belum ada bagaimana mau menciptakan? Jadi seseorang menciptakan dirinya tidak mungkin. Bagaimana dengan yang pertama? Apakah mereka diciptakan dengan tiba-tiba sudfatan muncul begitu saja? Ini juga tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil bagi orang yang berpikir, bagi ulul albab, orang-orang yang punya akal. Alam yang seperti ini, kalau kita perhatikan diri kita sendiri, manusia sebagai manusia, yang Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian melihat? Coba kita lihat, kita renungkan diri kita. Tercipta masing-masing kita dari setetes air mani, kemudian terangkai dengan rangkaian yang seperti ini. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada anggota tubuh yang lain. Dalam diri kita ada darah, ada berbagai macam yang ada di darah tersebut, ada organ-organ tubuh yang di dalam tubuh kita, semuanya berfungsi sebagaimana mestinya dengan keteraturan yang sangat teratur. Semua yang tercipta sebagai manusia, yang di sini, yang di sana, semuanya semacam itu, dengan begitu teratur. Apakah yang seperti ini muncul begitu saja? Masuk akal itu? Tidak masuk akal, mesti ada yang mengatur. Ini baru pada diri kita. Pada hewan-hewan, penciptaan hewan-hewan, ya. Imam Ahmad rahimahullah memperhatikan penciptaan ayam dari sebuah telur. Telur yang semacam itu, kita tahu bersama apa isinya dan apa kandungannya. Tidak lama kemudian setelah beberapa hari, berubah menjadi seekor ayam yang terdiri dari berbagai anggota tubuhnya. Masa menjadi telur sekian waktu, sampai menetas sekian waktu, semuanya teratur dengan aturan-aturan yang berjalan dari dulu hingga kini, semacam itu. Apa ini sesuatu yang tiba-tiba muncul, atau justru mesti ada yang mengatur? Tentu jawabannya pasti ada yang mengatur, tidak mungkin itu ada begitu saja. Begitu pula yang lain dari tatanan alam ini, yang di bumi, yang di langit, yang luar biasa. Maka tentu jawabannya pada pertanyaan pertama, am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka tercipta tanpa sesuatu? Jawabannya tidak. Enggak mungkin begitu saja muncul. Pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang mengatur. Makanya seorang Arab Badui dengan fitrahnya, ketika ditanya, bima arafta rabbak, dari mana engkau tahu Rabbmu? Dia enggak pernah belajar di bangku sekolah, tapi dia punya fitrah. Maka dengan fitrahnya yang suci, dia justru keheranan dengan pertanyaan itu. Subhanallah, dia jawab seperti itu. Yani pertanyaan seperti ini, subhanallah, sesuatu yang sangat jelas jawabannya, dia pun menjawab dengan keluguannya. Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal-atharu yadullu 'ala al-masir. As-sama'u dhatul abraj, wal jibalu dzatul fijaj wal biharu dzatul amwaj ala yadullu lillah al-aliyyil azim. Dia mengatakan adanya kotoran unta menunjukkan ada unta, adanya bekas tapak-tapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ya, jawaban yang sangat jelas, iya kan? Nah, sekarang alam ini, langit-langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang yang begitu teratur, bintang ini, bintang itu, di tempatnya masing-masing. Kemudian gunung yang memiliki lembah-lembah, lautan yang memiliki ombak-ombak seperti itu, semuanya punya fungsi, semuanya teratur. Bukankah ini semuanya menunjukkan adanya Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang maha berilmu, yang maha besar? Demikian jawaban seorang badui tersebut. Ya. Dengan fitrahnya mengimani adanya Allah Azza wa Jal. Seorang ulama juga ditanya tentang hal ini. Dari mana mengetahui adanya Allah Azza wa Jal? Dia jawab, bi'aqdil azaimi wa naqdil himam. Dengan tekad yang terkadang menguat, kokoh, dan terkadang tiba-tiba hilang. Ya, ini mesti ada yang mengatur. Kita tidak melihat sesuatu yang nyata, kenapa tiba-tiba kita bersemangat? Kenapa terkadang tiba-tiba kita tidak punya semangat? Sebab secara nyata enggak begitu tampak terkadang. Tapi kenapa? Kok bisa seperti ini? Ulama mengambil faedah, kalau begitu ada yang mengatur kalbu kita. Siapa yang mengatur? Ya, yang menciptakannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi adanya Allah Azza wa Jal sesuatu yang tertanam dalam fitrah manusia. Dan secara akal saja seorang bisa mengetahuinya. Begitu pula secara al-his, hal yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ketika para nabi berdoa, meminta, kepada siapa mereka meminta? Kepada Allah Azza wa Jal. Allah kisahkan kisah Nabi Nuh, Allah kisahkan kisah Nabi Saleh, dan berbagai kisah para nabi yang mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lalu segera terwujudlah doa-doa mereka. Bukankah ini menunjukkan adanya zat yang mendengar doa-doa itu dan mengabulkannya? Terlihat secara nyata oleh mereka, dan kita mengambil pelajaran ketika membacanya. Saat Nabi SAW berkhutbah, pada khutbah Jumat, datanglah seorang Arab Badui mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'al iyal, fad'u Allah an yughithana wa inqata'atis subul, fad'u Allah an yughithana. Wahai Rasulullah, hancur keluarga kami, jalan-jalan pun terputus, hancur harta benda kami, halakatil amwal wa ja'a al-iyal, keluarga kami kelaparan. Kenapa? Ya, ini karena musim kemarau yang sangat panjang, Fad'ullah an yughitsana. Maka mohonlah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kami. Maka saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dalam khutbah Jumatnya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, ya Allah, turunkan kepada kami hujan, turunkan kepada kami hujan. Para sahabat keluar dari sholat Jumat, maka langit begitu mendung. Nampak bergumpal-gumpal awan datang dari arah Gunung Salak. Dan turunlah hujan yang lebat. Sehingga mereka pulang dari sholat Jumat dalam keadaan terkena air hujan. Langsung doa itu terkabulkan. Bukankah ini menunjukkan adanya yang mendengar doa dan ia maha kuasa untuk mengabulkan doa? Ini menunjukkan adanya Allah Azza wa Jal. Maka berlangsunglah hujan itu seminggu. Jumat berikutnya datang, ketika Nabi berkhutbah juga, seorang Arab Badui pun mengeluhkan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'liyal wa qata'atis subul, wa ya Rasulullah, harta benda kami rusak, keluarga juga kelaparan, jalan-jalan pun terputus. Kenapa? Kebanyakan hujan. Fadhi Allah, maka berlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yumsikahu anna, agar hujan ini ditahan. Maka Nabi saat itu pula berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma ala al-akam al-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, berikan hujan di sekeliling kita, sekeliling kami. Jangan engkau turunkan hujan langsung di atas kami. Nabi mengisyaratkan di bukit-bukit, di lembah-lembah dan seterusnya. Dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, sehingga mereka keluar dari sholat Jumat sudah dalam keadaan terang. Terkabul saat itu juga. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bukankah ini menunjukkan adanya zat yang mendengar doa dan mengabulkannya? Ini menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuatu yang mahsus, yang dapat dirasakan oleh panca indera secara langsung. Dalil yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil kauni, ya, yang dapat mereka rasakan, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada alasan bagi orang siapapun untuk tidak beriman akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam syair dikatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu ada tanda, tanda yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukti yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang Maha Esa, satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah. Kemudian terkait berikutnya tentang keimanan terhadap Allah, yaitu mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah sebagai Rabb. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Maka kita harus mengimani Allah sebagai Rabb sekalian alam, satu-satunya. Apa makna Rabb? Makna Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengaturnya. Sehingga Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam, yakni dialah pencipta alam semesta ini, dialah yang memilikinya, dan dialah yang mengaturnya. Dialah satu-satunya sebagai Rabb. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Rabb. Ketika orang-orang meyakini adanya Rabb selain Allah, itu semuanya adalah arbab batilah, Rabb-Rabb yang batil, yang tidak benar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Saba, Qul id'u alladhina za'amtum min dunih la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhum min zahir. Katakan, Qul id'u alladhina za'amtum min dunih. Katakan, serulah Rabb-Rabb atau sesembahan-sesembahan yang kalian yakini sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamlikun mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kepemilikan secara hakiki, walaupun mithqal dzarrah, seberat semut kecil, di samawati wala fil ard, dari apa yang ada di langit-langit maupun di bumi ini, walaupun seberat itu, bahkan kurang daripada itu sekalipun, Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang musyrikin tidak memiliki sedikit pun dari apa yang ada di langit dan di bumi ini. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ, bahkan memiliki secara serikat, berserikat dengan Allah dalam memiliki apa yang di langit dan di bumi, itu pun tidak. Memiliki secara tersendiri dan hakiki, tidak. Atau memiliki secara berserikat, juga tidak. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, dan Allah tidak memiliki penolong dari mereka. Jadi Allah Azza wa Jal betul-betul wahdah la syarikalah, satu-satunya dan tiada serikat baginya sebagai Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal, yang dianggap sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jal, ternyata tidak punya apa-apa. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, la yamlikuna min kitmir, kulit biji kurma sekalipun mereka tidak punya. Bukan biji kurmanya, bukan kurmanya, kulit biji kurma itu pun tidak mereka punyai. Jadi ahibbati fillah rahimakumullah, maka salah satu pokok keimanan yang sangat pokok adalah mengimani bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Ya. Kalau ada yang tidak mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal, ini terus mengimani siapa sebagai Rabb, berarti dia musyrik, atau dia kafir, atau dia mulhid ketika mengimani adanya Rabb selain Allah Azza wa Jal. Ahibbati fillah rahimakumullah, kalau orang berpikir, ya, ketika mereka mengimani Fir'aun sebagai Rabb, apa yang dimiliki Fir'aun? Apa yang dia mampu, yang dia kuasai? Kalau mereka berpikir Fir'aun manusia biasa, yang sebelumnya tidak ada, dan nanti akan mati dan hancur. Kenapa yang seperti itu diyakini sebagai Rabb? Mereka yang meyakini benda-benda mati, patung-patung yang mereka ibadahi dan diyakini sebagai Rabb misalnya, dengan akal yang mana kok bisa diyakini itu sebagai Rabb? Seorang Arab Badui dengan fitrahnya melihat suatu kejadian di mana patung-patung itu dikencingi oleh seekor serigala. Ya. Dia pun tersadar, bagaimana mungkin orang-orang menyembah sesembahan yang sesembahannya dikencingi oleh seekor serigala? Akalnya di mana? Akalnya di mana? Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi jelas keyakinan mereka orang-orang musyrik atau kafir yang meyakini selain Allah sebagai Rabb, ini keyakinan yang secara akal pun tidak dapat diterima, apalagi secara dalil syar'i. Kemudian yang ketiga tentang mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah azza wa jalla sebagai satu-satunya ilah, yakni yang itu terwujud dalam syahadat kita, la ilaha illallah, kita bersaksi tiada ilah yang benar kecuali Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, kata Allah dalam ayatnya, dan ilah kalian adalah ilah yang satu, satu saja, tidak ada yang lain, itulah yang benar. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena dialah Allah yang hak, yang selainnya batil. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang diibadahi manusia ataupun jin, batil. Makanya makna la ilaha illallah, tiada ilah, yakni tiada ilah yang benar kecuali Allah, selain Allah, batil. Inilah keyakinan uluhiyah kita kepada Allah Azza wa Jal, meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah. Bila ada orang yang tidak meyakini uluhiyah Allah sebagai ilah yang hak, berarti dia musyrik. Ketika dia menuhankan selain Allah, dia musyrik atau kafir. Banyak dari musyrikin mengimani Allah tapi juga mengimani selain Allah, musyrik, menduakan atau bahkan lebih daripada itu, yakni mengimani adanya alihah, tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati fillah rahimakumullah, ini juga keimanan yang sangat penting sekali, karena sampai orang-orang musyrikin yang Nabi datang kepadanya ketika itu, mereka beriman adanya Allah dan rububiyah Allah, tapi mereka tidak mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Nabi untuk mengajak mereka kepada tauhid al-uluhiyah, di samping tentunya rububiyah, tapi rububiyah mereka sudah meyakini, sehingga permusuhan antara Nabi dengan pengikut yakni musyrikin, umat Nabi SAW, umatul da'wah, ya, ketika Nabi mengajak kepada tauhid uluhiyah. Seandainya Nabi mengajak kepada tauhid rububiyah saja, tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi pertumpahan darah antara muslimin dengan kuffar. Tapi ketika Nabi mengajak kepada tauhid uluhiyah, terjadilah permusuhan, terjadilah perpecahan, dan terjadilah pertumpahan darah. Nah, ini menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. Kemudian mengimani tauhidul asma'us sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bagian penting dan sangat penting tentunya, yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lain, mengimani tauhid al-asma'us sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani, meyakini, tidak kita menolak, mengimani tanpa kita menyerupakan, tanpa kita yakni menyerupakan dengan makhluk, tashbih, tanpa kita melakukan takyif, memperkirakan seperti apa dan seperti apa dan bagaimana sifat-sifat itu menggambarkan pada diri kita, tanpa kita melakukan ta'til, penolakan, dan tanpa kita melakukan tahrif, penyelewengan makna. Imani apa adanya. Allah mengatakan bahwa Allah Maha Pengasih, Penyayang, kita beriman. Allah mengimani, Allah mengatakan bahwa Dia adalah Al-Alim, Maha Berilmu, kita beriman apa adanya. Dan Allah Azza wa Jal menyebutkan sifat-sifat dzatiyah, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki tangan, kita imani. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kita imani apa adanya. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, wa huwa as-sami'ul basir, dan melihat, Maha mendengar, Maha melihat, kita beriman apa adanya. Kita tidak mereka-reka seperti apa, yaitu takyif, tidak pula kita menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, bahwa pendengarannya seperti ini, penglihatannya seperti itu, diserupakan dengan makhluk, tangannya seperti ini dan seperti itu, diserupakan dengan makhluk, tidak. Kita paham makna kata-kata itu, mendengar kita paham, melihat kita paham, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kita paham, Allah memiliki tangan, makna tangan, kita paham. Dan begitu pula sifat-sifat yang lain. Tapi tentu kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Dia suatu apapun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga Dia Maha mendengar dan melihat, tapi tidak ada suatu apapun yang menyerupai pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Sebagaimana Dia memiliki tangan, tapi tidak sesuatu pun menyerupai dengan tangan Allah Azza wa Jal. Serahkan ilmu tentang seperti apa dan bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu maknanya. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, dia datang kepada Imam Malik rahimahullah dan membacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, beristiwa di atas 'arsy, naik di atas 'arsy singgasananya. Kaifa istawa? Seperti apa sih naiknya Allah, seperti apa? Maka Imam Malik rahimahullah langsung mengeluarkan keringat dari tubuhnya karena mendengar pertanyaan yang sangat aneh, pertanyaan yang itu sebuah pelanggaran. Kenapa? Para sahabat enggak pernah seperti itu. Allah sudah mengatakan laisa kamitsli syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Urusan gaib hanya diketahui oleh Allah. Kok dia ingin bertanya seperti apa? Maka Imam Malik rahimahullah marah. Sampai berkeringat mendengar pertanyaan yang aneh seperti itu dalam bab akidah. Tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Para sahabat mendengar, paham dan beriman. Begitu pula para tabi'in. Generasi demi generasi. Seperti itu, datang masa Imam Malik, ada orang bertanya seperti itu. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu ghairu ma'kul atau wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib wal-su'alu anhu bid'ah. Kata istawa, Allah istiwa, Allah naik, siapa yang tidak paham kata itu? Paham? Tidak merupakan suatu kata yang asing yang tidak diketahui maknanya. Semua orang yang mengerti bahasa Arab paham benar makna ini. Istawa 'alal 'arsy, peristiwa di atas 'arsy, naik di atas 'arsy. Makna yang maklum, diketahui. Wal kaifu majhul, tapi tentang seperti apa dan bagaimana naiknya kita enggak tahu, kita enggak diberitahu. Itu urusan gaib. Allah tidak mengabarkan seperti apa dan bagaimana, sehingga enggak perlu kita tanya-tanya. Imani saja apa adanya. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib, dan kita mengimani sifat itu wajib. Karena Allah mengabarkan maka wajib kita imani. Wassu'alu anhu bid'ah, dan kamu bertanya seperti itu, ini pertanyaan bid'ah, ya, pertanyaan yang baru, nggak pernah dicontohkan oleh para pendahulu, as-salafus salih bertanya seperti itu. Mereka adanya, ya, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman dengannya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Malik rahimahullah mengetahui ini bukan ahlu sunnah orang ini. Ya, ahlu sunnah enggak akan begitu. Kata Imam Malik, "Wa ma araka illa mubtadi'an. Akhrijuhu minal masjid." Aku tidak melihat kamu kecuali sebagai seorang mubtadi'. Ternyata kamu ahli bid'ah. Keluarkan dia dari masjid, usir. Jangan ikut bermajlis. Kalau seperti itu. Ahibbati fillah rahimakumullah, jawaban Imam Malik rahimahullah ini menjadi kaidah dalam segala sifat-sifat Allah. Ketika kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, Allah yuhibbu, Allah mencintai al-muttaqin, al-mutawakkilin, orang yang bertakwa, orang yang bertawakal. Yuhib, cinta. Ada yang enggak tahu makna cinta? Semua orang tahu. Tapi seperti kata Imam Malik, makna ini dipahami. Tentang bagaimana urusan Allah, mengimaninya wajib. Bertanya seperti apa dan bagaimana, bid'ah. Ya. Disebutkan Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Begitu pula kita terapkan kaidah ini. Ridha semua orang paham maknanya. Tapi seperti apa dan bagaimana ridhonya Allah? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan beriman dengannya wajib. bertanya tentangnya bid'ah, tentang bagaimana, seperti apa bid'ah. Allah melihat, Al-Basir, Allah Maha melihat. Kita katakan, siapa yang paham makna melihat? Semua orang paham makna melihat. Tapi bagaimana melihatnya Allah, seperti apa, urusan Allah Subhanahu wa taala. Al-kaifu majhul, kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani tentangnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, tapi bertanya seperti apa dan bagaimana bid'ah. Begitu pula semua sifat yang disebutkan dalam ayat maupun hadis yang sahih. Seperti Allah Azza wa Jal takjub, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah juga punya kaki, semuanya seperti itu. Berlaku kaidah ini. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ingat yang tadi kita sebutkan, tanpa kita juga melakukan tamtsil atau tasybih, penyerupaan, takyif, mereka-reka seperti apa dan bagaimana, tahrif, penyelewengan makna, oh maksudnya bukan tangan, tapi maksudnya kekuasaan. Ini tahrif, penyelewengan. Tidak boleh. Begitu pula ta'til, penolakan, yakni yang tidak beriman. Ini juga tentu tidak boleh. Nah, inilah bagian-bagian keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, mencakup hal-hal tadi. Kemudian berikutnya pokok yang kedua, iman antu'mina billah wa malaikatih. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat ini bentuk jamak dari kata malak. Kalau dalam bahasa Arab mufradnya, bentuk tunggalnya malak, bentuk jamaknya malaika. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah juga mengatakan tentang para malaikatnya, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala malam dan siang. La yafturun, mereka tidak pernah merasa futur, yakni jenuh, lelah, letih, tidak. Inilah para malaikat. Keimanan kita terhadap para malaikat mencakup tentunya adanya para malaikat itu. Kita yakini bahwa malaikat benar-benar ada, makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan seperti yang tadi kita sebutkan. Termasuk juga mengimani tentang malaikat ini, mengimani nama-nama para malaikat tersebut yang kita ketahui. Adapun yang kita tidak ketahui, maka kita imani secara global adanya malaikat-malaikat itu. Di antara nama-nama yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar dan Nakir, Malakul Maut. Ini beberapa nama-nama malaikat yang disebutkan dalam ayat maupun hadis. Dan di sana masih banyak sekali malaikat-malaikat. Hanya Allah yang mengetahui berapa mereka. Bukan hanya 9 atau berapa, tidak. Malaikat banyak sekali. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di langit ada Al-Baitul Ma'mur, suatu rumah, Al-Bait, yang disebut dengan Al-Ma'mur, yang masuk di tempat itu setiap hari 70 ribu malaikat, dan yang telah keluar darinya tidak akan kembali kepadanya. Terus berapa jumlah malaikat itu? Banyak sekali. Oleh karenanya kita katakan, kita mengimani nama-nama para malaikat yang kita ketahui dalam ayat maupun hadis yang sahih. Adapun yang kita tidak ketahui, kita imani secara global. Adapun misalnya yang berdasarkan pada dalil yang tidak sahih, maka kita tidak bisa memastikan itu sebagai nama dari malaikat tersebut. Seperti Izrail, pencabut nyawa. Apakah ada dalam Quran penyebutan nama tersebut? Atau dalam hadis yang sahih? Kalau memang ada, kita imani nama itu. Tapi kalau tidak ada, kita tidak bisa mengimani itu sebagai nama malaikat pencabut nyawa. Sementara Allah Azza wa Jal telah menyebut dalam Quran dengan sebutan malakul maut. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan, yatawaffakum, telah mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut yang dipasrahi kepadanya urusan kalian, yakni dalam pencabutan nyawa. Ala kulli hal, ya, intinya dalam bab mengimani nama-nama ini urusan gaib, harus berdasarkan dalil yang sahih, Quran atau hadis yang sahih. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak bisa mengimaninya. Termasuk dalam keimanan terhadap para malaikat adalah mengimani sifat-sifat mereka. Allah telah menyebutkan sebagian sifat-sifat para malaikat itu. Di antaranya bahwa mereka bisa menjelma menjadi wujud manusia, seperti yang terjadi pada Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad alaihissalam dalam wujud seorang manusia. Suatu saat juga dalam wujud seorang sahabat, Dihyah Al-Kalbi, menyerupai beliau. Begitu pula pada kisah-kisah yang Nabi kisahkan tentang umat-umat terdahulu, ketika malaikat yang diutus oleh Allah mendatangi seseorang, di berbagai kisah yang mungkin kita telah baca sebagiannya, maka kita imani semuanya bahwa malaikat bisa berwujud sebagai manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga mengimani wujud aslinya, mereka punya wujud asli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikata uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ja'ilil malaikah, yang menjadikan para malaikat uli ajnihah, yang memiliki sayap-sayap, masna wa thulatha wa ruba', dua sayap, tiga sayap, empat sayap, yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah bahkan menambahkan dalam penciptaan sekehendaknya. Sehingga malaikat Jibril memiliki sayap yang sangat banyak dalam wujud aslinya, yaitu 600 sayap. Nabi SAW pernah melihat Malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Beliau mengatakan, lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuq. Dia memiliki 600 sayap yang telah menutupi ufuk-ufuk. Makhluk yang sangat besar sekali. Melihat turun dari langit, tertutup langit, semua ufuk-ufuk tertutup. Subhanallah. Maha besar Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Malaikat Jibril sebesar itu. Allahu Akbar dan Allah Maha besar. Ahibbati fillah rahimakumullah, maka kita beriman dengan wujud fisik para malaikat tersebut. Kemudian juga kita mengimani tugas-tugas para malaikat. Kita mengimani tugas-tugas para malaikat. Selama itu berdasarkan hadis yang sahih atau bahkan dalam ayat Quran, apa yang Allah sebutkan tentang tugas-tugas mereka harus kita imani. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan beberapa tugas, misalnya malaikat Malik sebagai penjaga jahannam, dan juga disebutkan tentang Jibril sebagai pembawa wahyu, Israfil peniup sangkakala, Mikail pengatur hujan, dan juga malaikat-malaikat yang lain yang disebutkan. Termasuk di sana ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa, untuk meniupkan ruh, untuk mencatat amal, untuk menjaga gunung, dan untuk menjaga makhluk-makhluk di bumi ini bergantian. Yata'aqabuna fi'ikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti pada kalian malaikat yang berjaga di malam hari dan malaikat yang berjaga di siang hari. Banyak malaikat turun dari langit untuk menjaga bumi ini di siang harinya, kemudian nanti di sore hari dia naik ke atas dan berganti dengan malaikat berikutnya yang menjaga di malam hari. Kita beriman dengan tugas-tugas itu. Ya. Begitu pula malaikat yang ditugaskan menjaga diri-diri kita. Karena tiap-tiap kita dijaga oleh para malaikat yang biiznillah akan menjaga kita dari berbagai hal yang membahayakan kita. Kalau tidak karena Allah, kemudian penjagaan para malaikat tersebut, entah kita ya sudah jadi apa. Terkena ini, terkena itu, bahaya ini, bahaya itu, penyakit ini dan penyakit itu, makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semua yang belum Allah takdirkan mengenai kita, enggak akan mengenai kita. Para malaikat menjaga. Tapi pada sesuatu yang Allah sudah takdirkan, maka malaikat pun menyingkir, sehingga sesuatu yang akan menimpa kita pasti akan menimpa kita. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang ditetapkan akan menimpa kamu enggak akan mungkin meleset. Malaikat penjaga pun menyingkir. Nah, ini juga salah satu tugas para malaikat. Ada pula malaikat yang ditugaskan untuk mencatat orang-orang yang masuk ke masjid di waktu hari Jumat. Sebelum khatib berkhutbah, malaikat-malaikat di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang satu demi satu, awal demi awal, sehingga ketika khatib mulai naik mimbar, mereka menutup lembaran-lembaran itu dan mereka juga ikut mendengarkan khutbah. Begitu pula yang lain dari tugas-tugas para malaikat, kita juga harus mengimani. Ini merupakan kewajiban kita dalam keimanan terhadap para malaikat. Kemudian iman terhadap kitab-kitab Allah, mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah adalah kitab yang Allah turunkan kepada para rasul dan para nabi untuk menjadi hidayah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, yang dengan itu mereka mengetahui yang hak dan yang batil, dan kemudian mereka bisa biiznillah menelusuri jalan yang hak dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab yang Allah turunkan banyak, dan diantaranya yang diturunkan kepada Nabi kita alaihissalam, Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Keimanan terhadap kitab-kitab Allah mencakup, pertama, mengimani adanya kitab-kitab tersebut, dan bahwa kitab-kitab tersebut betul-betul diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan buatan para nabi dan para rasul, atau diktean dari orang tertentu yang didiktekan kepada para nabi ataupun rasul. Tidak. Bahkan kitab yang betul-betul Allah turunkan, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, telah turun dengannya malaikat Jibril ala qalbika, pada kalbumu. Dihafalkan Nabi SAW, akhirnya menghafalnya. Jibril menyampaikan dan Nabi menerima dan menghafalnya. Allah jadikan Nabi menghafalnya. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah litakuna minal mungzirin, agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyin mubin, dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi kita yakini bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Azza wa Jal, bukan asatirul awwalin, cerita-cerita terdahulu yang didiktikan seperti tuduhan orang-orang musyrik. Asatirul awwalin aktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Bukan. Ya, mereka mengatakan itu hanya cerita-cerita orang terdahulu yang didiktikan, yang didiktikan pagi dan sore hari. Tidak benar tuduhan mereka. Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah Azza wa Jalla, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Begitu pula Al-Qur'an bukan syair buatan orang-orang Arab misalnya, bukan. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah, kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah kami mengajari Muhammad syair. Wama yang bagilah, dan tidak sepantasnya dia seperti itu. Jadi Quran betul-betul, yakni kitab-kitab Allah betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang lain. Ya. Kemudian termasuk di antara keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah, kita mengimani berita-berita yang ada padanya, mengimani berita-berita yang ada dalam kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, selama itu kitab masih suci, betul-betul masih asli. Al-Quranul Karim dijaga keasliannya, sehingga semua berita yang ada dalam Quran kita imani. Tapi kitab-kitab selain Quran tidak dijamin keasliannya. Bahkan dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya, orang-orang telah merubah. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka merubah-rubah ucapan dari tempat-tempatnya. Menambah, mengurangi. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah bagi mereka yang yaktubuna alkitaba biaydihim, menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillah, lalu mengatakan ini dari Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang murah, yakni mendapatkan dunia dengan merubah ayat-ayat itu demi kepentingan duniawi mereka dengan harga yang murah, yakni walaupun sebanyak apapun dari dunia ini murah, gak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus mengimani apa yang ada dalam kitab-kitab Allah selama itu masih benar, betul-betul dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran terjamin, adapun kitab-kitab yang lain tidak. Ya. Kemudian termasuk dari keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah, yakni kita mengamalkan apa yang terkandung padanya dan mengimani tentunya apa yang terkandung padanya, yaitu kitab yang diturunkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Adapun yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka kita tidak ada kewajiban mengamalkannya. Semuanya telah terhapus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disifati oleh Allah Azza wa Jal muhaiminan alaih. Ya. Sehingga semua yang ada di kitab-kitab terdahulu dari hukum-hukum, maka itu berlaku untuk mereka, bukan berlaku untuk kita. Adapun kita melakukan dan mengamalkan apa yang diturunkan untuk kita, yaitu Al-Quranul Karim, karena kita umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian juga termasuk keimanan terhadap kitab-kitab Allah bahwa kita juga mengimani nama-nama kitab tersebut yang kita ketahui nama-namanya. Adapun yang kita tidak mengetahui nama-namanya, maka kita imani secara global. Karena kitab-kitab yang Allah turunkan banyak. Para nabi dan para rasul Allah beri kepada mereka kitab-kitab. Rusulan mubasyirin wa mungzirin. Para rasul yang memberikan kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallah an-nabiyyin mubasyirin wa mungzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Dulu umat itu, manusia itu satu umat. Maka Allah Azza wa Jal mengutus mereka sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan Allah turunkan kepada mereka, bersama mereka, kitab. Jadi kitab Allah banyak. Semua nama kitab-kitab itu kita ketahui? Tidak. Yang kita ketahui Taurat, Injil, Zabur, ya, Al-Quranul Karim. Nah, itu di antara yang kita ketahui. Selebihnya, wallahu a'lam. Nah, kita imani secara global yang lain. Dan termasuk juga yang perlu kita imani bahwa Al-Quran, kalamullah, kitab yang Allah turunkan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini juga terkait dengan yang pertama, mengimani bahwa itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan Allah, tapi itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beriman dengan para rasul, mengimani adanya para rasul dan para anbiya, para nabi, mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah untuk disampaikan kepada manusia, memberi mereka petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh kamu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Mubashirin wa mungzirin, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ini tugas para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beriman mengimani para anbiya dan mursalin, para rasul. Adapun siapa nabi dan siapa rasul telah disebut oleh para ulama adanya perbedaan antara derajat kenabian dan kerasulan. Beberapa pendapat ulama, namun wallahu alam, yang tepat dari pendapat-pendapat yang ada bahwa perbedaannya, nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Azza wa Jal dengan ajaran, ya, mengikuti ajaran para rasul dan mereka berdakwah kepada umatnya. Adapun para rasul, mereka orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah, dengan ajaran yang baru, dan mereka diperintahkan bukan hanya berdakwah di kaumnya, bahkan juga pada umat-umat yang belum beriman, diserukan agar mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah para rasul. Ahibati fillah rahimakumullah, beriman dengan para rasul mencakup mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui, seperti yang Allah sebutkan di antaranya ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari para rasul, Nabi Muhammad, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, dan juga nabi-nabi yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak, Saleh, Hud, Idris, dan yang lain. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global karena jumlah mereka banyak, bukan hanya 25 nabi dan rasul, tapi jumlah mereka sangat banyak sekali. 25 nabi dan rasul itu di antara mereka yang kita ketahui nama-namanya dalam Al-Quranul Karim. Adapun jumlah mereka banyak, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dzar, jumlah mereka, ya, yang jumlah para rasul itu sekian ratus dan jumlah nabi lebih banyak daripada itu. Yang jelas kita imani secara global dari para nabi tersebut yang kita tidak ketahui nama-namanya. Kemudian di antara wujud keimanan kita terhadap nabi dan rasul, kita juga mengimani bahwa mereka betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan nabi dan rasul palsu yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai rasul, tapi mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus dengan bukti-bukti yang kemudian disebut dengan mukjizat, yang dikenal oleh para ulama dengan istilah al-ayat atau al-barahin, bukti-bukti. Ya, itu istilah yang ada dalam sebagian dalil-dalil. atau disebut pula dalail, bukti-bukti, yang lebih terkenal dengan sebutan mukjizat. Di masyarakat kita lebih dikenal dengan mukjizat. Allah utus dengan mukjizat-mukjizat tersebut, yang itu bukti-bukti kenabian dan kerasulan mereka. Bukan sihir, bukan sulap, tapi nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mukjizat tersebut tidak bisa dipungkiri. Walaupun mereka menuduh nabi sebagai penyihir, nabi sebagai penyair, bahkan na'udzubillah dikatakan sebagai orang gila, tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasarkan bukti, bahkan kenyataan membuktikan kedustaan semua tuduhan itu, dan kenyataan menunjukkan kebenaran para rasul bahwa mereka betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul pasti diketahui. Pasti, tidak bisa tidak. Pasti diketahui. Ya, akan nyata dan akan nampak kebohongan mereka. Kemudian di antara keimanan pada para nabi dan para rasul, yakni kita mengimani apa yang dibawa oleh mereka dari berita-berita, selama itu berita yang sahih dari mereka, karena mereka mengabarkan tentunya dari Allah Azza wa Jal, mereka tidak dusta, mereka tidak keliru, mereka tidak menyampaikan ajaran yang salah. Dan lebih khusus bagi kita umat Nabi Muhammad, tentu apa yang datang dari Nabi Muhammad alaihissalam harus kita imani, kita yakini. Sebagaimana kita juga mengimani bahwa semua para nabi telah ditutup dan para rasul telah ditutup oleh Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga kita menaati ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang diutus kepada kita. Kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Musa, yang dibawa Nabi Musa atau Nabi Isa, tidak. Bahkan semua yang ada, yang tersisa dari umat Nabi Musa dan Nabi Isa sekalipun harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun mendengar tentang aku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang kubawa kecuali dia termasuk penghuni neraka. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada kesempatan bagi beliau kecuali harus mengikuti aku. Nabi Isa yang masih hidup nanti kalau turun berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, "Yushiku an tanzila alaikum Isa ibn Maryam hakaman adlan muqsitan yaqtulul khinzir wa yaksirus salib wa yadhaul jizyah." Dalam riwayat yang lain, seingat saya riwayat Ahmad, "Wala yaqbalu illa al-Islam." Hampir-hampir turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, yang membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib, dan tidak menerima kecuali, dan menggugurkan jizyah, yakni enggak menerima jizyah, hanya menerima Islam. Yang Nasrani mau bersama Nabi Isa tidak boleh tetap dengan agama Nasraninya kemudian ditarik jizyah, tidak. Datang Nabi Isa kalau mau ikut Islam. Nah, sehingga termasuk daripada keimanan kita terhadap para nabi dan para rasul bahwa dengan datangnya Nabi Muhammad semua harus mengikuti beliau. ya, menaati beliau. Kemudian beriman pada hari akhir. Hari akhir, beriman kepada hari akhir mencakup banyak hal. Mencakup beriman adanya hari kiamat, dan tentu sebelumnya tanda-tanda kiamat, dan kematian seseorang adalah awal akhiratnya. Mencakup adanya hari kiamat, kemudian hari kebangkitan setelah manusia dimatikan, kemudian hari perhitungan yaumul hisab, dan hari pembalasan yaumul jaza. Ini secara global bagian-bagian keimanan terhadap hari akhir. Mengimani adanya hari kiamat, kemudian hari kebangkitan yaumul ba'ats, kemudian yaumul hisab, hari dihisabnya, dihitungnya amalan-amalan, dan yaumul jaza, hari pembalasan, yakni dibalasnya manusia pada amalan-amalan mereka, sehingga sebagian masuk ke dalam al-jannah dan sebagian masuk ke dalam an-nar. Adapun iman kepada hari, kepada takdir, takdir Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, kita mengimani bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari takdirnya. Dan beriman dengan takdir mencakup mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik kita, gerak-gerik makhluknya, daun yang jatuh, ya, apapun dan sekecil apapun Allah mengetahuinya. Dan kita juga mengimani kitabah, penulisan, bahwa itu pun telah ditulis oleh Allah Azza wa Jal dalam Allahul Mahfud. Tidak ada yang terlewatkan dari tulisan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditulis. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal, tidak ada sesuatu yang terjadi dan lepas dari kehendak Allah Azza wa Jal. Yang berbuat ini dan itu lepas dari kehendak Allah, tidak ada. Karena kalau ada yang meyakini seperti itu, berarti menunjukkan ia meyakini adanya kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana terjadi sesuatu di kerajaannya tanpa kehendaknya, semaunya sendiri. Maka kita yakini semuanya terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Walaupun yakni secara perinciannya nanti dalam bab ini, manusia juga diberi oleh Allah kehendak, ya, dan manusia tidak berbuat ibarat daun yang tertiup angin, tidak, mereka juga punya kehendak, mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, di antara bentuk keimanan dengan takdir, mengimani bahwa semuanya ini ciptaan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengetahuinya, Allah menulisnya, semua kehendaknya, dan tercipta dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia, hewan-hewan, malaikat, dan alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas maratibul iman bil qadar, tingkatan-tingkatan iman dengan takdir. Kita harus beriman semuanya, khairihi wa syarrihi, baiknya atau buruknya. Baiknya atau buruknya terkait dengan kita, nasib baik kita yang Allah takdirkan, kita beriman. Nasib buruk kita, kita rugi, kita jatuh, kita sakit, kita imani semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, baik yang khair atau syar pada kita, semuanya itu perbuatan Allah yang baik. Pasti di sana ada hikmah-hikmah yang kita terkadang tidak menjangkaunya. Kita sakit, buruk bagi kita, tapi Allah melakukan ini baik. Ada sesuatu di balik itu. Ya. Begitu pula kita terkadang rugi, buruk bagi kita, tapi itu takdir yang Allah tetapkan, ketetapan perbuatan Allah yang pasti baik, tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Di balik itu mungkin ada sesuatu yang hikmah-hikmah yang kita belum tahu. Dan begitu seterusnya. Yani baik dan buruk dari takdir, yani terkait dengan diri kita. Adapun perbuatan Allah, semuanya baik. Terkait dengan iman dengan takdir, maka perlu seseorang memiliki kaedah-kaedah sesuai sunnah untuk lebih berhati-hati dalam bicara dengan takdir, jangan menggunakan akal. Nabi mengatakan dalam hadis, "Idza ja'akumul qadar fa'amsiku." Kalau datang kepada kalian takdir, tahanlah. Jangan bicara kecuali dengan dalil. Jangan menggunakan akal, yang akal dan kemampuan manusia terbatas. "Idza ja'akumul qadar fa'amsiku." Kalau datang kepada kalian takdir, tahanlah. Ya, bicara dengan ilmu dari Quran dan Sunnah. Inilah ringkasan akidah seorang Muslim dari rukun iman, pokok-pokok keimanan. Ya, ahibati fillah rahimakumullah. Semoga dengan ini kita berharap, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berakidah yang sahihah, berkeyakinan yang benar, berkeyakinan yang sesuai dengan Allah, yang Allah inginkan, ya, sampai kita berjumpa dengannya. Adapun pembahasan berikutnya tentang akhlak seorang Muslim, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya kalau ada kesempatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebelum kita lanjutkan nanti pada pembahasan akhlak seorang Muslim, di sini sambil menunggu waktu zuhur, kita baca beberapa pertanyaan. Apakah diutusnya Nabi Isa menghapuskan syarat Nabi Musa? Iya, karena semuanya rasul. Ya. Bukan Nabi Isa seorang nabi yang meneruskan syariat Nabi Musa, tidak. Nabi Isa juga seorang rasul sehingga beliau membawa syariat tersendiri. Tentang perincian perbedaannya, wallahu alam, kita tidak tahu secara pasti. Pertanyaan, kemarin saya telah melakukan akikah dan potong rambut. Menyumbang sedekah perak. Yang saya tanyakan, disumbang kemana uangnya? Bolehkah bentuknya uang? Tentang disumbang kemana, tidak disebutkan dalam hadis, sehingga ini bersifat umum. Ya, tentu akan lebih baik kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Karena yang diistilahkan dengan sedekah itu adalah suatu pemberian yang bersifat membantu. Berbeda dengan hadiah, itu suatu pemberian yang bersifat apa? Menjalin hubungan kedekatan. Ya, itu hadiah. Sehingga hadiah sekalipun untuk orang kaya, tapi sedekah tidak ada untuk orang kaya. Ya. Itu perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sehingga di sini walaupun tidak disebutkan secara pasti dalam hadis, tapi secara umum berikan sedekah terserah kepada siapa, tapi kepada mereka yang membutuhkan atau fuqara masakin afdal. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi tahzir terhadap pelaku maksiat? Apakah bisa dihukumi sama dengan ahlul bid'ah dengan cara menyebarkan tahzirnya di media? kalau memang terbukti dia seorang pelaku maksiat dan mujahir, nampak dan menampakkan kemaksiatannya dan berbahaya ya bagi umat, boleh saja disebarkan seperti itu. Dan ini faedahnya penting, dan ini juga termasuk salah satu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang kemudian diringkas oleh para ulama dalam pengecualian ghibah yang diharamkan. Di antara pengecualian ghibah yang diharamkan adalah apa? Muhadzir, seorang memperingatkan, baik dari bid'ah maupun maksiat. Ya, Allahu a'lam. Kami tinggal di daerah di mana daerah tersebut memiliki dua masjid yang berjarak. Masjid yang satu dimiliki atau didominasi orang-orang apa? Nahdlatul Ulama, kemudian yang satu oleh orang-orang Ikhwani. Mana yang lebih utama? Ini semuanya yakni ba'dhum syarrun min ba'd. Ya. Tapi dipilih yang lebih ringan, ya, dipilih yang lebih ringan dari sisi penyimpangan. Yang kedua lebih ringan, ya, walaupun di sisi lain mereka lebih berbahaya. Gimana yang lebih ringan dan lebih berbahaya? Kok beda? Ya, mereka lebih berbahaya dari sisi lebih samar, lebih samar. Tapi dari sisi penyimpangan, ya, yang pertama lebih berbahaya, lebih banyak penyimpangannya. Wallahu a'lam. Adakah nasihat apa ini untuk jangan bermudah-mudahan dalam hal poligami? Apa kriteria laki-laki yang wajib untuk berpoligami? Ya. Ini mungkin yang sudah berpoligami dulu ya. Ya, lebih bisa menjawab dengan lebih sesuai dengan realita mungkin ya. Saya belum. Ya. Tapi secara umum memang yakni jangan bermudah-mudahan, dalam arti seorang jangan hanya memikir saya mau nikah lagi. Ya, sesuatu yang menyenangkan dalam bayangan dia. Tapi dia hendaknya berpikir lebih jauh daripada itu. Poligami adalah sebuah tanggung jawab. Dia menambah beban kedua. Setelah dia punya beban pertama sebagai seorang penanggung jawab satu keluarga. Yang mungkin buntutnya sudah 5, 4, 7 mungkin. Dia akan menambah tanggung jawab yang kedua. Ya, ibunya plus anak-anaknya. Jadi itu bukan hal yang sepele. Itu ada beban dan tanggung jawab yang hendak dia pikul. Sehingga seorang yang berpoligami dengan tujuan yang baik sesuai dengan tuntunan Islam, dia tidak berpikir pendek, tapi dia berpikir panjang. Dia harus menafkahi, dia harus mendidik, dia harus bertanggung jawab agama dan duniawinya. Dia harus yakni menjaga dengan siasah yang syar'iyah kebersamaan keluarga yang besar tersebut. Jangan sampai cekcok, jangan sampai berantem, jangan sampai dia sendiri malah jadi pusing dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sadarilah bahwa ini suatu tanggung jawab, dan bukan berarti pula ini penggembosan, juga tidak. Syariat tetap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus memandang itu sebuah syariat yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Ya. Bagi laki-laki yang ingin berpoligami, pikir yang panjang dan matang. Bagi wanita yang ingin dipoligami juga berpikir Demikian pula di sisi yang lain, bagi istri yang pertama hendaknya juga berlapang dada bila suaminya berpoligami, dia membantunya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, bukan malah menghalang-halangi pelaksanaan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Atau lebih jahat daripada itu, pilih antara aku atau dia. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak boleh seorang memberikan syarat, ya, untuk menceraikan yang lain. Ala kulli hal, di sini dari semua pihak, baik laki-laki maupun istri, suami maupun istri, harus betul-betul memandang ini sebagai sebuah syariat yang Allah syariatkan, tidak boleh disia-siakan. Semuanya bertanggung jawab dengan baik dan benar, dan sekali lagi oleh para istri juga hendaknya menerima dengan lapang dada dan sama-sama berta'awun alal birri wa taqwa. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi suami yang masih awam dan masih berhubungan dengan pacarnya, sampai-sampai tabungan si istri ikut dihabiskan di suami untuk pacarnya? Dan bagaimana menjawab ucapan suami, aku menikah denganmu seperti tidak menikah? Allah musta'an. Ini suami yang jahat seperti ini. Ini suami yang tidak bertanggung jawab, yang kewajibannya mestinya menafkahi tapi justru malah menggerogoti sampai tabungan istri habis, ya, untuk bukan istri keduanya tapi pacarnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tentang sikap yang ditanyakan, ya, dinasihati, syukur-syukur dia menerima nasihat dan didoakan, mudah-mudahan Allah kabulkan doa yang baik. Tapi kalau tetap seperti itu dan si istri tidak lagi bisa bersabar, dan ini artinya mengancam din suaminya dengan alam pacaran ini, karena kita tahu ini sangat berbahaya pada agama seseorang, maka boleh saja seorang istri kemudian minta khulu', minta pembatalan nikahnya. Cari suami yang akan menjadi bapak yang baik dan pembina yang baik bagi rumah tangganya. Semoga Allah beri kemudahan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.